Ini kita bisa kumpul di majelis Khatmil Quran, ya, sebuah nikmat. Mungkin seharian amal kita yang paling bagus mungkin sampai detik ini ya ini. Ya mungkin sampai detik ini dari subuh tadi, mungkin amal kita yang paling bagus adalah duduknya kita di sore hari ini bersama orang-orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Jadi orang itu kalau duduk sama orang baik tidak pernah rugi. Tidak pernah rugi kalau duduk sama orang baik. Kenapa? Sebab orang itu dilihat dari teman duduknya. Mas Roni coba volumenya dikurangi, Mas Seto. Volumenya terlampau besar. Santai ya, monggo diunjuk dulu. Tes 1, 2. Ya, cukup saya. Jadi orang itu kalau duduk sama orang baik gak pernah rugi. Walaupun kita gak ngerti mana yang betul-betul orang baik. Diri kita ini kadang tampaknya baik, kita lebih tahu kondisi diri kita, ya kan? Bohong-bohong kita, kemunafikan-kemunafikan kita, yang tersembunyi itu yang tahu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang ngerti, yang tahu cuma Allah. Jangan pernah tertipu sama pujian manusia, dan jangan pernah putus asa karena hinaan manusia. Yang paling tahu diri kita itu adalah Allah. Dan Allah tidak terpengaruh oleh pujian seseorang, dan Allah tidak terpengaruh oleh cacian seseorang. Jadi Allah kalau nilai orang itu bukan karena pujian orang lain. Allah kalau nilai orang juga bukan karena cacian orang lain. Terhadap diri sendiri, kita harus suka menuduh diri kita belum baik, belum baik, belum baik, belum baik. Tapi kalau kepada orang lain, kita harus lihat orang itu lebih baik, dan lebih baik. Makanya saya katakan beruntung orang yang selalu duduk bersama orang baik. Karena kita kalau lihat orang-orang yang ngaji seperti ini, masa mau dibilang orang buruk? Kalau yang begini gak baik, terus yang baik yang seperti apa? Ya, yang kumpul-kumpul gini ini kalau gak baik, terus yang baik itu yang seperti apa? Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, manusia dinilai dari teman duduknya. Makanya kita hati-hati kalau milih teman duduk. Saya itu sampai malas keluar naik motor. Bukan karena malas naik motor, karena saya suka naik motor daripada naik mobil. Naik motor itu enggak ribet, naik motor itu bisa cepat. Tapi yang buat saya malas begitu keluar naik motor, bajunya sudah tidak bau udara segar, tapi langsung aromanya solar, bensin, ya kan ya? Aroma pencemaran lingkungan nempel di wajah, nempel di baju, parfum model apapun kalah. Nah, ini satu gambaran kumpul sama aroma yang gak enak, aroma itu nempel. Maka kumpul sama orang yang perilakunya baik juga aromanya nempel. Contoh, boleh saya ngasih contoh? Tadi kita baca doa bareng-bareng, rasanya haru atau rasanya gak haru? Pengennya nangis atau gitu. Pengennya nangis. Jenengan tahu artinya yang saya baca tadi? Tidak, betul kan? Tidak tahu kan, tapi nangis. Kok bisa? Ya, karena aroma dari doa tadi nyampe ke hati. Jadi nulari, doanya itu nulari. Kemudian suasana nih yang khatam seperti ini, tidak khatam kecuali kumpul malaikat kok. Tidaklah orang mengkhatamkan Al-Quran kecuali kumpul malaikat, puluhan ribu malaikat kumpul. Nah kalau puluhan ribu malaikat kumpul di sini berarti kita kumpul sama siapa? Kalau kumpul sama orang baik jadi baik, lah kalau kumpulnya sama malaikat jadi sangat sangat baik. Makanya tidak pernah rugi orang yang mau duduk-duduk di tempat yang seperti ini. Karena itu para pemirsa dimanapun Anda berada, pesan singkat dari saya. Pesan singkat, enggak panjang-panjang. Pesan singkat, mulai dari sini pesan singkatnya. Hidup itu, ya hidup itu sebentar. Wallahil azim, demi Allah, hidup itu cuman sebentar, enggak lama. Mau 100 tahun, mau 200 tahun, itu cuman sebentar. Sebentar, hakikatnya memang sebentar. Jumlah waktu itu dibandingkan rentan waktu yang ada sangat sedikit. Yang kedua, memang sekian tahun itu gak mungkin kerasa. Sebentar. Ya, kulu'atin gharib. Sedangkan maut itu dekat. Maut itu dekat. Hidupnya sebentar, matinya dekat. Pertanyaan. Terus kira-kira nanti pemirsa mbak-mbak saya bakal mati atau enggak bakal mati? Bakal mati. Lama atau cepat? Lamanya juga cepat, betul kan? Mau 100 tahun lagi itu lama, tapi juga cepat sebentar. Pertanyaannya, nah kira-kira nanti lulus dan lolos atau gagal? Gini loh, saya itu kalau ziarah kubur saya meri sama yang sudah meninggal itu. Makanya Rasul kan mengajarkan kalau kita masuk kubur suruh mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Ujung-ujungnya itu loh, mudah-mudahan insyaallah dengan izin Allah kami bisa nyusul kalian. Gitu kan? Maksudnya nyusul kalian bagaimana? Ini yang diziarahi harus diprasangkai orang-orang yang sudah lulus. Berhasil ketemu malaikat Israel dan lulus. Pertanyaannya, lah kamu yang ziarah, itu nanti ketika ketemu malaikat Israel, dites berhasil atau gagal. Mau dicabut nyawanya itu, suruh syahadat nanti berhasil atau gagal. Itu pertanyaan. Mbak, bu, kalau jenengan tahu orang mau dioperasi, sebelum dioperasi kan deg-degan. Gak usah operasilah, yang gampang. Mau melahirkan. Lahiran yang pertama kali, ibu-ibu deg-degan atau tenang? Deg-degan, deg-degannya biasa atau banget? Banget kan? Ya. Kalau udah lahir lega atau gak lega? Lega. Nah terus ada ibu yang lagi hamil 9 bulan. Jenguk jenengan, iya kan? Nah, dia mesti batin, wah enak ya, udahlah lahir, betul kan? Terus ingat dirinya sendiri dia, deg-degan enggak dia? Deg-degan, ya. Nanti ini lahirnya berhasil atau enggak berhasil? Bayinya selamat atau enggak selamat? Sayanya selamat atau enggak? Enggak selamat, jadi pikiran, betul? Nah pertanyaannya, pernah enggak kita mikir mati? Ya kan? Selesai. Pernah mikir enggak? Mikir itu maksudnya mikir bukan iling mati, bukan begitu. Maksudnya mikir itu sampai kalau sama nyet, jet, sampai ketakutan gitu loh. Takut, bukan takut enggak mikir sakitnya, takut sukses atau gagal itu loh. Mikir ngerasakan ngadepi malaikat Israel, pernah? Enggak pernah. Padahal itu kan pasti dialami kan? Pasti dialami kan? Nah, makanya kita siap-siap dulu dari sekarang. Siap-siap apa? Siap-siap penghibur kalau malaikat Israel datang. Nanti katanya kalau malaikat Israel datang, itu ada film yang diputer. Tik. Nah, kalau film yang keluar model begini-begini, gak kroso. Tahu orang mau sunat, khitan. Nah, itu kadang diajak ngobrol sama yang khitan tuh. Ya, nah tahu-tahu udah selesai. Coba kalau mau khitan terus ditunjukkan ada algojo khitannya pakai golok gitu. Kira-kira gimana? Kalau semaput masih mending gitu ya. Kalau gak bisa semaput, nanti orang mau meninggal dunia kalau ditunjukkan azab kubur, azab neraka, na'udzubillah min dzalik, belum dicabut udah tersiksa. Tapi ada orang-orang yang mau meninggal nanti ditunjukkan yang begini nih, yang diputar seperti ini, kok kelihatan busehah wal afia, berarti jenengan dulu beliau aman. Gitu kan? Oh, busehan ini, kelihatan ini. Bunyai-bunyai ini, kelihatan lagi baca Al-Qur'an, kelihatan gitu. Mesem nanti. Jadinya mesem senyum, seneng gitu. Tapi kalau kelihatan orangnya nagih utang, mumet nanti gitu kan. Jadi ini loh, kita udah siap-siap belum ini bekal untuk jadi film ketika, bukan nanti bahas setelah meninggal, pas mau meninggal itu yang paling penting. Punya enggak film-film yang bagus? Nah, majelis seperti ini, majelis yang pengennya gitu ya, pengennya bukan ngisi kepala tapi ngisi hati. Yang ngomong hatinya tenang, yang dengar juga hatinya tenang. Yang datang berangkat dari rumah itu misal punya sumpek, begitu jalan sumpeknya rada hilang, sampai pintu depan sumpeknya minggat, masuk masalahnya selesai, pulang hatinya bahagia. Terus nulari yang di tempat lain, bisa mesem, bisa ini, bisa buat orang seneng. Pengennya tuh majelis seperti itu, bukan majelis berangkat udah sumpek, sampai lokasi tambah sumpek, pulang sakit jiwa. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini majelis khatmul Quran sangu, karena kita kumpul bersama malaikat dan kumpul bersama orang-orang yang baik, sangu yang luar biasa. Keutamaannya apa? Yang sepele aja ya, gak usah angel-angel, yang gampang-gampang saja. Doanya diamini oleh kurang lebih 60 ribu malaikat. Coba jenengan dungo diamini sama Bu Seha, udah seneng toh? Siapa yang amini? Bunya ini jamuri. Bu Seha wa'afiyah, siapa lagi? Misal ada bunya ibunya banyak, itu senengnya luar biasa. Kamu doa diamini siapa? Oh, yang amini saya itu Sunan Kalijogo, seneng toh? Yang amini kok sunan-sunan. Nah, ini diamini oleh 60 ribu malaikat. Kurang apa kira-kira? Maka tadi saya mintanya pol-polan. Jaluk duit, iya pasti, gak usah diomongkan gitu. Bukan cuma duit, arzak, macam-macam. Rezeki itu kan bukan cuma uang. Ya, ada orang dapat rezeki uang, tapi gak dapat rezeki kesempatan. Dapat uang banyak, gak sempat make, mati duluan. Na'udzubillah min dzalik. Kan? Ada orang dapat rezeki sehat, dapat rezeki sehat, tapi sayang, ya dia nggak dapat rezeki taat. Na'udzubillah min dzalik. Karena rezeki itu bentuknya macam-macam. Ada orang dapat rezeki pasangan hidup, tapi belum dapat rezeki anak. Ya minta makanya. Ada orang ya dapat rezeki momong ponaan, tapi belum dapat rezeki pasangan. Ngomong ponaan pinter, pengen punya anak sendiri ya, tapi suaminya tak kunjung datang. Ada, kenapa? Karena gak mau rajin minta. Nah kalau mau minta ya datang di tempat seperti ini. Kalau ada dum-duman tuh mungkin paling banyak ya di tempat yang begini-begini didumi gitu. Nyoh, nyoh gitu kan, nyoh. Ya di tempat yang seperti ini. Ya dan tempatnya orang-orang yang lagi susah. Ya tempatnya orang lagi-lagi susah. Ada orang kok susah mau bayar sekolah gak punya duit. Kita duduk di rumahnya sama-sama gak punya duit. Duduk di rumahnya untuk nyenengkan hatinya, itu ndonga di tempat seperti itu kabul. Ya, makanya suruh rajin minta. Nah ini 60 ribu malaikat kurang lebih mengaminkan doa kita. Dan menariknya setiap huruf yang dibaca itu nanti jadi anak tangga di surga. Setiap huruf jadi anak tangga. Kemudian pahalanya satu huruf minimal 10 kebaikan. Itu minimal. Nah kalau kita kata begini gak ikut baca. Nah ya toh, beb kan saya gak ikut baca. Sama. Nah, yang baca kan punya ini. Kita gak ikut baca. Untungnya kok pas gajian kita ikut datang. Gini, yang masak siapa? Yang masak gitu, yang masak. Ini pas dia mau makan kok kita mertamu, disuguhin enggak? Ayo makan bareng, yuk makan bareng. Sing rekoso sapa? Bu Seha. Terus yang tinggal makan siapa? Kita ini beruntung. Karena kita mau kumpul, kumpul. Lah kumpul itu sudah usaha, jangan ngomong kok enak yo. Kok enak? Enggak ikut baca kok dapat pahalanya. Lah wong mau kumpul tuh enggak gampang kok. Gini, saya mau nanya, boleh? Tonggo jenengan banyak atau? Yang mau diajak ke sini banyak atau sedikit? Sedikit, betul kan? Gampang atau angel? Angel, berarti ngajak kumpul gampang atau susah? Berarti mau kumpul angel atau gampang? Buat jenengan jadi gampang atau angel? Nah, berarti jenengan beruntung atau gak beruntung? Buat orang lain ah? Sebetulnya angel tapi jadi? Buat jenengan jadi gampang. Lah karena jenengan mau kumpul sama Allah dikasih ganjaran sama dengan yang dikumpuli. Sebab kumpul itu angel. Kumpul itu angel. Makanya modal kumpul ini modal paling enak. Modal paling enak, enggak usah rekoso. Udah jatahnya sendiri-sendiri. Yang ahli ngaji banyak ngajinya. Yang belum ahli ya ngaji, ya. Walaupun enggak bisa banyak. Yang ahli sedekah ya banyak sedekahnya. Yang belum bisa banyak sedekah ya sedekah enggak ketang sedikit. Yang ahli ngajar ya ngajar. Yang belum bisa ngajar ya ngajar enggak ketang anaknya sendiri. Ya. Temennya yang ngobrol tiap hari diajari. Tak ajari awakmu. Kumpul tok iki ganjarane akeh. Wis awake dhewe padha edane, tapi ngerebu yuk kumpul misal gitu kan di sini. Atau hari apa di kampungnya ada pengajian, yuk kumpul. Wis modal kumpul, pokoknya gitu jane. Ayo amin udah. Selesai. Nah, jadi yang dimuliakan Allah taala nanti di akhirat. Ingatkan saya rebu depan ya, insyaallah saya mau bahas surat Al-Hadid. Bahas surat Al-Hadid. Rebu depan saya mau jelaskan nanti di akhirat ada orang-orang yang gelo. Ya, ada orang-orang yang gelo. Ya, sekolah-sekolah bareng. Tinggal ya satu rumah, satu kampung. Ke mall ya ke mall bareng. Ya, ke pasar ya ke pasar. Tapi nanti di akhirat dia gelo. Loh, kamu kok di sana? Saya kok di sini gitu. Ada kok jauh ya tadi ya kan. Kaduh. Mau nyusul dicegat malaikat. Nanti itu ceritanya Al-Qur'an gambarkan indah sekali. Special edition buat jenengan semua rebu depan, pokoknya gak datang gelo. Sekarang tak kasih iklan gitu, biar semangat ya datang, ya kan? Gak datang gelo gitu kan. Tapi begitu lah. Kalau kita berhalangan jangan khawatir, download di YouTube gitu. Yang berhalangan download di YouTube. Jadi bagaimana kehidupan di akhirat nanti, gambaran kehidupan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pesan singkat saya tadi itu, mati itu dekat. Ayo siap-siap cari sangu. Siap-siap cari sangu. Bib, Habib kok ngomongkan mati-mati? Apa Habib mau mati? Ya mungkin. Ya toh. Orang tuh enggak usah ngomongkan bakal mati, ya mesti mati kok. Dadak bingung. Apa Habib ajal udah dekat? Ya mungkin. Ya moga-moga ya dawa umur. Mintanya panjang umur sepanjang-panjangnya. Kalau ada orang bahas mati terus candai, ketoknya Habib meh mati kan kurang ajar gitu. Ya memang kita harus bahas ini biar kita ada persiapan. Karena tidak ada yang bisa membuat kita sadar kecuali ingat mati. Benar. Ingat mati itu bukan ke kuburan ziarah. Belum tentu yang ziarah ingat mati. Oh, saya lihat orang ziarah pakai rok cekak kok. Orang ziarah pakai rok cekak. Itu ya ada. Itu ya namanya ziarah. Namanya ziarah. Mohon maaf kalau saya bandingin sama kambing mirip. Kenapa? Kambing masuk kuburan gak pakai baju, betul kan? Nah ya, dia masuk kuburan juga bajunya hampir gak ada, benar kan? Berarti dia sama kambing sama, main keku. Nah kambing mending, kambing masuk kubur masih ingat mati. Nah dia masuk kubur kok gak ingat mati. Ya semoga semua yang seperti itu dan seperti kita ini dapat hidayah. Bukan maksud merendahkan orang, enggak. Cuman nih kalau gak disebutkan nanti ada orang yang gak sadar gitu ya. Kita sendirilah. Mohon maaf bapak-bapak itu yang merokok. Di kuburan dia tega merokok. Ya di kuburan tega merokok. Walaupun merokok menurut sebagian orang gak haram gitu ya. Tapi sebagian ulama mengharamkan rokok. Bahkan pemerintah saya dukung tuh. Mau naikkan rokok. Kalau perlu 1 pak 1 juta. Ibu-ibu mesti senang, betul kan bu? Nah iya, mestinya ibu-ibu langsung buat demo itu. Demo apa? Dukung pemerintah, naikkan harga rokok. Yes, gitu. Ya, cukup pakai WhatsApp, gak usah jalan gitu ya. Zaman sekarang kan kalau mau mendukung sesuatu kan gak perlu turun ke jalan, turun ke handphone aja ya. Turun ke handphone, sebarkan gitu. Kami dukung, harga dinaikkan, gak jadi masalah. Nanti banyak pengangguran, ya siapkan aja lapangan kerja yang baru. Lah gimana? Silakan mikir. Tugasnya yang mikir. Kita kan enggak tugas mikir. Bukan bagiannya. Jelas semuanya? Apa yang jelas? Mati. Ya. Berarti ingat poinnya penting. Mati. Saya tuh bersyukur makam ayah saya dekat. Karena lihat terus gitu kan. Lihat. Terus tak iling-iling. Kapan yang nyusul gitu ya? Loh iya loh, kangen loh saya emangnya. Ya kalau noleh ke ibu ya, ya ngancani ibu. Noleh ke bapak, kapan nyusul? Kan serba enak semua. Jadi ileng mati bahagia, ingat hidup juga bahagia. Enak toh? Jadi ingat mati bahagia, ingat hidup juga bahagia. Lah kalau jenengan, ingat hidup sengsara, ingat mati ketakutan. Lu ada lah orang begitu, urip aku ileng urip aku sengsara aku ya. Ya kan? Ada enggak itu? Banyak sampai malas sih hidup. Begitu ingat mati, ya hidup segan mati tak mau. Itu ada kan? Hidup segan mati tak mau. Hidup banyak masalah, mati lebih banyak lah lagi. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah. Intinya, jangan sia-siakan umur yang tersisa karena enggak ngerti sisanya tinggal berapa. Enggak ada yang tahu. Kalau moga-moga, gak usah bahas moga-moga. Orang bodoh ditanya pengen dawa umur gitu kan ya. Semua orang pengen dawa umur, gak ada yang pengen pendek umur. Yang normal waras ya. Semua pengen panjang umur. Moga-moga ya panjang umur. Tapi sepanjang-panjangnya sisanya ini kan kita gak ngerti. Ya ayo siap sih, siap. Nah kalau kita merasa sholat kita belum baik, cari kumpulan begini saja. Karena kumpul itu ngatrol, ngangkat. Sebab Allah kalau ada orang kumpul itu fadilahnya fadilah berjamaah. Satu yang terbaik dapat, yang lain dapat sama. Enak atau? Karena enggak mungkin saya ngasih roti beda. Mesti ya Bu Seha rotinya ya itu, ya Bu Fatimah rotinya ya itu, ibu saya rotinya ya itu, saya rotinya ya itu. Gitu kan ya? Rotinya enggak beda. Panitia ngasih roti sama. Bejo sing turu. Yang tidur juga dapat roti. Betul kan ya? Tapi karena tidurnya di pengajian, benar kan? Loh, dia kok tidur dapat roti? Karena sudah mau datang. Sama begitu, nanti kita udah mau kumpul, Allah kasih. Allah kasih. Sama persis dengan orang-orang yang ada di kumpulan itu. Karena mau kumpul sama orang yang baik. Cukup sekian, semoga barokah manfaat. Mari kita tutup dengan surat Al-Asr sebagaimana biasanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Al-Fatihah untuk semua orang yang pengin punya anak. Segera soleh atau solihah, khususnya yang mau hadir ke sini, semoga Allah Ta'ala berikan keturunan yang bisa bahagiakan dunia akhirat sesegera mungkin. Malutuful afiyah hadini al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-fatihah dengan niat kesembuhan untuk Ibu Sri atau Ayu Antika yang baru selesai operasi, semoga cepat sembuh, pulih seperti sedia kala dan lebih baik dari sebelumnya. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.